pada waktu kita memanai sasaran dan dia tidak tepat sasaran, itu adalah dosa. Dengan kata lain, tidak mengikuti peraturan yang ada dan tidak kita jalankan peraturan yang ada, atau dikatakan aturan kehidupan manusia yang kita akui, yang kita ketahui, yang kita mengerti, dan kita tidak ikut semuanya itu. Nah, ikut dosa itu dalam teologi. Kalau kita bahasa Mandarin, cui, dosa, di atasnya kepalanya itu jaringan, bukan empat. Selalu orang yang tidak mengerti bahasa Mandarin dianggap di atasnya itu adalah empat, di bawah itu tidak. Tidak menyesuaikan keadaan, tidak menyesuaikan aturan main. Itu fei di bawah fei. Fei itu tidak, tidak menyesuaikan, tidak tepat, tidak mengikuti, tidak. Di atas itu orang mengatakan itu adalah empat, salah besar. Dosa itu dikatakan empat salah besar, empat tidak mengikuti aturan main. Dalam bahasa Mandarin saja itu bukan empat, itu adalah satu jaringan. Artinya banyak yang tidak mengikuti aturan main. Jadi bukan empat, begitu banyak, tidak bisa dihitung kesalahan-kesalahan. Kalau dikatakan dosa lidah, dengan kata lain banyak dosa, banyak yang tidak mengikuti aturan main, tidak mengikuti ukuran-ukuran yang kita tetapkan atau kita akui. Jadi dosa lidah itu sangat mengerikan kita. Kalau di dalam bahasa Mandarin, banyak sekali yang sangkut paut dengan lidah. Ikou liang se, satu mulut, dua lidah. Itu bahasa Mandarin. Ya. Oh, banyak. Ya, yu zui hua se. Mulutnya penuh dengan minyak. Lidahnya licin sekali. Itu kata Mandarin. Jadi kalau engkau dikatakan yu cui hua se, itu lu pintar ngomong kosong aja. Oh, banyak sekali. Tercatat di dalam buku-buku di Tiongkok yang sangkut paut dengan lidah, tidak habis hitung. Maka pada waktu kita menceritakan dosa, Mandarin mengatakan itu setepek. Orang Medan mengatakan setepek. Banyak sekali, tidak bisa dihitung, satu jaringan yang tidak mengikuti aturan main. Jadi baik-baiklah gunakan lidah kita ini. Tadi sudah kita bacakan, lidah ini bisa memuji Tuhan, tapi bisa mengutuk orang. Itulah keadaan kita mungkin. Kita sebagai orang Kristen di tempat ini, duduk di tempat ini, dan kita baik-baik merenungkan hal ini. Ya. Orang Tionghoa mengatakan yang kurang ajar, yang tidak baik, amoral, jangan lihat. dan jangan dengar. Fei li u shi, shi itu lihat. Fei li u wen, wen itu dengar. Fei li u yuan, yang kurang ajar, yang tidak tepat dalam ukuran kehidupan manusia, yang amoral. Jangan bicara. Oh, indah sekali. Inilah filosofi orang Tionghoa. Nah, kita duduk di sini. Kebanyakan orang Tiong? Ya, bukan Cina ya. Sekarang saya tidak pakai Cina. Kita juga jangan pakai Cina. Karena sudah diinstruksi oleh presiden, kita tidak pakai Cina. Cina itu di sono. Di sini etnis Tionghoa, suku Tionghoa. Kita bangsa Indonesia, suku Tionghoa. Nah, kita harus mengerti sedikit apa itu moral yang dibicarakan orang Tionghoa. Kita harus tahu aturan main orang Tionghoa. Kita harus tahu bagaimana jalannya, jalan di dalam yang dimengerti, yang diterima orang-orang Tionghoa. Baru kita bisa mencari jiwa orang Tionghoa. Baru kita bisa bicarakan sesuatu yang mereka mengerti. Filosofinya lain. Maka saya tadi mengatakan kepada pendeta kita, kalau khotbah bukan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bahasa Mandarin, itu beda sekali. Karena yang khotbah juga filosofinya filosofi Indonesia campur dengan Eropa, campur dengan dia sendiri, akhirnya jadi capcai goreng. Beda. Satu kali seorang guru, waktu dia mengajar bahasa Mandarin, dia mengatakan, kita kan hanya belajar bahasa, apaan urusan tentang kebudayaan. Oh, salah besar. Dia tidak mengerti apa itu Mandarin. Ya, kalau engkau baca satu tulisan pakai bahasa Mandarin, lantas engkau tidak tahu kebudayaan. Ini sebentar lagi cap gome. Makan apa? Ah, itu sudah lupa semua. Sudah bukan Tionghoa lagi. Itu sangkut pada kebudayaan. Kalau engkau belajar Mandarin tidak tahu kebudayaan, engkau tidak mengerti apa itu makan gue pia. Ya makan apa itu? Enggak tahu. Pokoknya kita hidup di dalam tidak tahu. Hati-hati. Yang pakai tudung di Tiongkok 2.000 orang yang ada di Tiongkok sekarang, dan tiap tahun dikirim. Di pesantren yang ngajar siapa? Dosen dari University Beijing atau university yang terkenal, mengajar mereka tentang Confucius. Mereka sebentar lagi jadi etnis Tionghoa. Kita yang Tionghoa jadi Huana. Saya tidak main-main. Ini bahasa. Ini lidah, tidak boleh sembarangan. Siapa bicara harus tanggung jawab. Pangestu bicara di mimbar, tanggung jawab bahasa saya. Tidak percaya? Engkau lihat di mana-mana ada pesta. Siapa yang jadi protokol? Bukan etnis-etnis Tionghoa. Kita malu deh. Siapa? Kacau kan? Mereka punya filosofi Konfusius, orang Tionghoa. Kita filosofi apa? Capcai goreng. Itu bedanya. Jadi kalau khotbah, pendeta latar belakangnya memang belajar dari sono, isi bahasanya lain, isi khotbahnya juga lain. Ada bau-bau filosofi-filosofi tertentu. Itu diizinkan oleh Alkitab, diizinkan oleh Tuhan, karena kita memang etnis Tionghoa. Kalau kita mau menangkan orang Tionghoa, bahasa kita harus bahasa yang mereka mengerti. Apalagi encik-encik, mana itu encik-encik di sini? Oh, enggak ada lagi. Yang tahu apa itu filosofi Tionghoa. Nah, pada waktu kita khotbah, pada waktu kita mengatakan you zui hua shi, ya, bulut, berminyak, lidah, licin, terjemahannya begitu, ya, feili, ushi, shi itu lihat, yang kurang ajar, jangan lihat. Yang kurang ajar, jangan dengar. Yang kurang ajar, jangan utarakan. Tidak usah saya utarakan pakai Alkitab. Memang sudah begitu. Kalau kita lebih dari itu kurang ajar. Hasil kurang ajar, Alkitab sudah mengatakan kepada kita. Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu adil sekali. Sama orang Tionghoa, jauh-jauh hari dia sudah kasih tahu kita orang Tionghoa. Sama orang Jawa, jauh-jauh hari sudah kasih tahu orang Jawa. Sama orang Arab, jauh-jauh hari sudah kasih tahu. Semua suku bangsa sudah kasih tahu. Tapi manusia tidak mau tahu. Dosa lidah, dosa menerima pengertian, dosa menerima ajaran. Alkitab tegas kepada kita, harus kuasai lidahmu. Dia itu bisa jahat dan dia itu bisa baik. Dia itu bisa memuji Tuhan, dia itu bisa kutuk orang. Kalau kita baca Yesaya pasal 58, di situ mengatakan satu hal yang mengerikan. Dan Tuhan marah sekali sama orang Israel. Kalian doa puasa, bahasamu sampai bahasa doa puasa. Dengan kata lain, bahasamu bahasa yang bertanggung jawab. Tapi bahasamu tidak sesuai dengan apa yang kamu utarakan. Engkau mohon kepada Tuhan, mohon Tuhan kasihani, dan keadaanmu semua lengkap bahwa kamu adalah orang yang saleh. Tapi tetap pada hari Senin hingga Jumat, bahasamu begitu kejam terhadap pembantumu, terhadap pengerjamu, terhadap orang bawamu, terhadap siapapun, bahasanya bahasa yang mengutuk, bahasa yang menekan, bahasa yang mengancam, bahasa yang mengerikan, bahasa yang menjatuhkan, bahasa yang mematikan. Untuk apa kalian bahasanya bahasa doa puasa? Doa puasa itu apa? Bahasa yang bisa dipertanggungjawab. Sampai engkau puasa artinya engkau paksakan diri. Kalau omong jelas lagi, engkau paksa Tuhan. Sampai demikian, Tuhan tegur kepada mereka. Apa gunanya? Bahasamu tidak sesuai dengan tindakan-tindakan kehidupan setiap hari. Sama orang Tionghoa, jauh-jauh hari sudah kasih tahu. Sun Changze. Ya. Kalau ikuti Chang yang kekal itu, engkau akan makmur. Sun Ze Chang, engkau akan makmur. You akan bangkit karena ikuti aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan. Ni Ze Wang, kalau kau menyangkal, engkau akan musnah, mati, binasa. Oh, beda sekali. Tapi orang Tionghoa tidak mau dengar. Jauh dari ketentuan, sama dengan manusia diciptakan pada semulanya mempunyai kemuliaan, kehormatan, mahkota, dan kuasa. Tapi itu semua hilang. Kepada orang Tionghoa, Tuhan telah mengatakan, kalau kita jadi pemimpin, kita jangan egois. Kalau kita sudah jalankan sebagai pemimpin, kita harus ikuti law yang di atas. Ya. Kalau sudah kita ikuti yang di atasnya, law-nya itu law kekal. Kalau engkau dapat law kekal itu, you tidak akan binasa. Kalau saya dengan bahasa Mandarin, kalian juga tidak tahu. Saya langsung terjemahkan saja. Ya. Ya. Kong nai wang, wang nai tian, tian nai dao. Tao nai jiu, mo sen bu tai. Tao itu apa? Tao itu firman. Kalau kita mau jalankan aturan main dari Tuhan, kita harus mengerti ini tao. Tao itu apa? Firman. Kalau kita mengerti firman, firman itu kekal katanya. Kalau kita dapat yang kekal ini, kita tidak akan binasa. Itu jauh-jauh hari sudah kasih tahu Lao Tzu, murid Confucius. Nah, kita manusia Tionghoa tidak mau tahu. Akhirnya nanti yang kita duduk ini tidak ngerti. Yang ngerti siapa? Yang pakai tudung. Dia jadi Tionghoa, kita jadi Huana. Maaf, mereka banyak berubah. Yang sudah dapat pendidikan yang demikian sudah berubah. Saya terasa sendiri. Pada waktu saya naik pesawat, mereka lihat saya, ini mata kurang baik. Angkati saya punya bag. Naik tangga, Pak, saya angkat. Dia yang angkat. Kalau dulu, Kuani Cisa, biar ikan mati. Sekarang dah, dia mengerti. Bagaimana menghormati orang tua? Bagaimana menghormati orang yang cacat, orang yang susah? Bahasanya bahasa baik. Lidahnya sudah baik. Beda. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, hari ini kita diajak untuk kuasai lidah kita. Lidah ini kalau kita utarakan, lihat engkau siapa, khususnya jadi pemimpin-pemimpin. Tadi begitu kita baca Alkitab, sangkut paut dengan guru, sangkut paut leader, sangkut paut yang sebagai pemimpin. Lu tahu enggak? Itu Deng Xiaoping. Waktu Vietnam ribut-ributan, dia pulang dari Amerika, di pesawat dia ngomong satu kata aja. Gua pulang, gua hajar. Dia baru ngomong, bawahannya udah hajar mereka. Satu kata, hajar. Vietnam itu dihajar. Ampun dia. Baru kemarin, Presiden Amerika, siapa namanya? Ah, ini gak baca ini. Siapa namanya? Obama. Dia ngomong apa? Nggak lihat TV sah? Awas ISIS kalau kurang ajar. Kalau itu kurang ajar sama orang kita Amerika, wah hajar dia. Satu bahasa, satu bahasa saja, langsung boom. Bahasa begitu berkuasa. Nah kita bahasa apa? Bahasa kita kepada anak kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada negara dan bangsa kita, kepada orang-orang yang di gereja. Siapa lu, siapa gua? Kalau engkau berbahasa, berkuasakah? Kalau engkau sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai leader, bahasamu satu kata, orang akan jalankan dengan baik. Hati-hati lidahmu. Lidahmu berkuasa. Lidahmu menyulitkan orang, mengancam orang, menekan orang, mematikan orang, atau membangun orang. Hati-hati bahasa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengatakan, pada waktu ada masalah, pada waktu engkau ditanya, jawabanmu gampang saja kau. Kita jadi manusia, jangan jadi manusia rumit. Tuhan Yesus mengajar kepada kita tidak jadi manusia yang rumit, yang liku-liku, yang orang India mengatakan kita selalu ngeredekin, jangan pusing keling. Dia marah loh, karena dia memang bahasanya belit-belit dan diakui oleh mereka sendiri. Coba ke India, nggak ada satu jalan yang lurus, mesti belok-belok. Karena apa? Sampai di sini ribut mereka, terpaksa belok sini. Sampai sini ribut mereka, belok lagi. Jadi semua belok-belok. Itu filosofi mereka. Maka dinamanya pusing keling. Kita jangan manusia pusing keling. Manusia harus sederhana saja. Tuhan Yesus pengajarannya tidak pernah rumit. Santai saja. Kalau dikatakan A, ya A. B, ya B. Iya, ya iya. Tidak, ya tidak. Bisa enggak sekarang melakukan hukum yang demikian? Iya, ya bilang iya. Tidak, ya tidak. Bahasa Tuhan Yesus mengajar kita itu simpel saja. Tapi bisa jalan enggak sekarang? Bisa? Bisa? Jawab dong. Bisa enggak? Bisa? Nah bisa. Mengapa enggak bisa? Manusia sendiri membuat kita sendiri rumit. Kalau dulu itu bahasanya tak usah pakai tanda tangan, materai, cop, tak usah. Terus sekarang biar lu saudara, bapak sama anak, ke notaris bikin dulu surat. Bapak pinjam gua 10 juta, bikin dulu surat dia notaris. Tahu baru-baru ini seorang pendeta sangkut paut dengan harta anaknya yang tuntut dia. Anak pendeta tahu enggak? Dia tuntut bapaknya. Bahasa tidak bisa dipegang lagi sekarang. Mengapa? Kita yang ciptakan semuanya itu. Jadi kalau mau stabilkan semuanya itu, mulai dari gereja, mulai dari kita-kita ini, mulai latihan dari sekolah minggu, supaya mereka itu benar-benar ikuti aturan main. Kita ngajar mereka, yang kurang ajar jangan lihat, yang kurang ajar jangan dengar, yang kurang ajar jangan. Ayo, apa? Jangan bicara. Itu saja. Waktu saya jadi kepala sekolah, di bawah 1000 orang, saya naik, nggak ada suara semua. Orang mengatakan Panges itu berwibawa. Apa saya berwibawa? Tidak. Itu anak-anak TK takut sama saya. Enggak. Jauh-jauh dia lari, pegang badan saya, caw lagi dia. Dia sayang. Tapi mengapa bisa begitu? Engkau sebagai pemimpin berdiri di situ, 1000 anak-anak diam. Dari mana kuasa saya? Enggak, dari TK mengajar dia. Hormati Lause, hormati Xiao Chang. Ini saya Xiao Chang itu, Xiao Chang apa itu? Kepala sekolah. Hormati, hormati, hormati. Dari kecil mengajar dia. Dari kecil di rumah. Engkau dari kecil harus didik anakmu dengan bahasa yang berkuasa, dengan bahasa yang berkualiti, dengan bahasa yang bobot, dengan bahasa yang membangun. Jangan tiap hari bahasanya bahasa kutuk. Bagaimana kita ngajar anak kita? Jangan ke sana, nanti momok datang. Ngajar salah, ngajar lu. Ya, bahasamu bahasa negatif. Sampai dia dewasa, dia ngajar anaknya juga begitu. Nak, jangan kesana. Momo, siapa yang ngajar? Neneknya yang ngajar. Jangan main-main. Bahasa bukan hanya dari mulut. Bahasa badan sangat penting. Bahasa badan. Engkau tidak khotbah di sini. Saya khotbah pakai mulut. Engkau tidak pakai mulut. Pulang dengar firman Tuhan, laksanakan. Itu firman Tuhan yang hidup. Di mana engkau jalankan? Di rumah dulu. Kasih tahu anak. Hawas bahasa kita. Ciptakan anak-anak kita hidup di dalam simple saja. Ngajar dia? Iya. Ya iya. Tidak? Ya tidak. Bahasa itu punya makna berkuasa. Bahasa itu punya makna kreatif. Bahasa itu punya makna positif. Bahasa itu punya makna yang optimis. Tinggal kita bagaimana jalankan. Bahasa. Tadi waktu sepanjang jalan kita lihat merek itu ada. Dari Karawaci kita kemari ada lewat Hotel Olive. Nah, semua mengatakan hotel juga bahasa luar. Olive juga bahasa luar. Lewat lagi restoran. Restoran tidak boleh tulis restoran yang benar. Harus yang tidak benar. Bahasa Inggris diperkosa. Lewat lagi rumah makan Padang. Ah, ini benar. Kita ada. Mengapa harus pakai bahasa Inggris? Kalau pakai bahasa Inggris, bahasa yang benar. Anak cucu kita, engkau buat dia hancur. Mau tambah satu bahasa lagi. Bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Inggris, ya boleh. Siapa bilang enggak? Boleh. Indonesia kurang vokalnya, pakai bahasa Inggris. Import langsung. Kenapa mesti action? Bahasa Indonesia apa? Aksi. Menjadi si. Position. Posisi. Itu perkosa bahasa Mandarin. Bahasa Inggris. Ada demikian juga. Bahasa itu engkau pakai bagaimana pakai. Yesus mengajar kepada kita melalui Yakobus, sekali lagi ingatkan kepada kita tindakan penting, iman juga penting. Yakobus sangat mementingkan kelakuan. Jangan hanya engkau ngomong punya iman kepercayaan, tapi tingkah lakumu tidak beriman. Maka yang sangat jelas yang sangkut paut dengan dosa lidah ditulis oleh Yakobus. Jelas sekali. Kalau kita mau urai semua ini, wah, 2 hari enggak habis ini. Tapi secara global saya mengajak kita. Apa itu bahasa? Jangan ciptakan bahasa yang negatif. Ciptalah bahasa yang positif. Karena Tuhan kita kalau berbahasa, dia itu kreatif. Bahasanya positif. Bahasanya optimis. Aktif. Maka dia tetap di dalam antara kita, menjadi Tuhan kita, mengelilingi kita, menjaga kita, memberkati kita, menguasai kita. Manusia Kristen tetap bisa menjadi contoh hidup buat banyak orang. Bahasa kita bisa dipegang. Karena sampai saat ini pendeta selalu ditelepon, pendeta, adakah orang yang bisa dipercaya? Jadi orang yang bisa dipercaya, bahasanya bisa dipercaya, kelakuannya bisa dipercaya, masih laku di bumi Indonesia. Amin. Kalau tidak, tutup aja gereja GKI. Tidak ada gunanya lagi. Saya selalu mengatakan, berani sekali ya, kita gereja pakai gereja Kristus, gak cukup lagi, Yesus lagi. Orang lain, gereja Kristen Indonesia, gereja Kristen Batak, gereja Kristen Protestan Indonesia. Pakai Kristen-Kristen ya. Kita ini Kristen. Kita enggak loh. Gereja, Kristus, Yesus lagi. Berani-berani. Kalau sudah berani pasang merek, nanti di surga semua anggota GKI. Bahasa saya tidak sembarangan. Karena di atas tidak ada Metodis. Tidak ada GKI. Tidak ada GKI JMB dulu ya. Yang hanya ada GKI. Karena apa? Di dalam orang yang percaya kepada Kristus Yesus adalah juru selamat kita manusia. Amin. Sangat penting bahasa. Orang tua kalau ngomong mesti lihat jam. Hampir waktunya. Satu hal lagi yang sangat penting di dalam kehidupan kita, apa yang kita perhatikan yang sekarang ini, jangan jauh-jauh lah. Kalau mau bicara banyak sekali, cukup saya kutip satu saja. Kita hidup dalam bahasa apa? Ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Yuk lihat ya. Suami istri tidak bicara. Bicara di sini. Kurang ajar lu kemarin katanya. Enggaklah lu salah paham. Kenapa lu ngomong sama lelaki itu? Enggak, itu kan teman kecil. Lu cemburu ya? Perang mulut. Enggak. Perang mulut. Mulut itu bahasa. Bahasa sekarang masuk di sini. Engkau ke restoran atau rumah makan. Lu coba lihat tuh bulat jalannya. Semua pegang ini. Lulu gua-gua, enggak ada urusan. Tanggal 16 Mei hingga 24 saya ada di Taiwan. Coba kita perhatikan. Saya masuk MRT. Pemuda, orang dewasa, yang tua, hebat tuh orang tua di Taiwan tuh, main HP juga. Dia berdiri di MRT di jalan, itu MRT-nya enak sekali, berapa menit lewat satu, berapa menit, wah pokoknya di Taiwan enak lah, di Hong Kong juga enak, di Singapura juga enak, tapi engkau perhatikan semua. Didi dadak. Bahasa. Mau bohong, mau benar, enggak ada yang dengar. Bahasa sekarang tidak perlu didengar. Hati-hati. Bahasa sekarang tidak perlu didengar. Hanya titik-titik apa lulu apa-apa. Yang lucunya sambil dengar khotbah di bawah main ini. Sini enggak ada, puji Tuhan. Enggak percaya lu lihat gede mangga besar. Ribuan orang begitu besar ya. Lu lihat tuh, main-main deh. Khotbahnya ngawur. Lu ngomong lah, gua baca gua punya. Pernah saya, anak saya tegur dia, Ah itu nggak tahu dia khotbah dia, gue baca kompas saja. Gitu. Di BB dia pakai kompas, bisa kan? Bisa? Bisa? Bisa. Jawab dong. Baca kompas. Saya tegur. Bahasa tidak perlu dengar. Tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei. Dengar baik-baik ya. Di MRT. Datang seorang berumur 21 juga. Mahasiswa Tonghai Da Xue. Da Xue itu university. Tonghai itu Laut Timur. University Laut Timur. University yang diselenggarakan Kristen. Di dalam punya pendeta. Anak ini begitu masuk ke MRT, cabut pisau begitu panjang. Dalam 3 detik bunuh 4 orang. Langsung tusuk dia punya jantung. Mati loh. 3 detik. 4 orang mati. Dalam 3 menit 20 detik 24 orang dilukai. Mengapa bisa? Mengapa bisa? Nah, perhatikan lulu gua main ini ditusuk pun enggak tahu tiba-tiba gua mati. Yang celakanya lu mati pun tidak tahu. Gila dia. Semua orang mau bunuh dia. Semua orang mengatakan adili dengan dia gila. Di sekolah tidak ada yang hirau dia. Dia bermasalah tidak ada yang berbahasa positif kepada dia. Dia bermasalah engkau terus tekan dia. Engkau terus mengatakan dia gila, dia enggak beres, dia apa. Bahasa-bahasa yang tetap menekan dia. Hatinya benci kepada setiap orang. Dia punya pacar, pacar dia yang dia sayang sendiri. Pacar itu tidak mengaku. Aku sayang padamu. Dia tidak mau terima, dia bendam di dalam hati. Bahasa kita, bahasa semua untuk menekan dia. Dia gila. Ditanya kepada orang, mengapa engkau bunuh? Hatimu tidak rasa sakit? Oh, saya sudah bunuh orang, saya lega. Gila. Dia lega. Siapa yang peduli dia? Di masyarakat banyak orang yang demikian. Gereja, bahasamu bahasa apa? Bahasamu bahasa mengancam, menekan. Tidak pernah bahasanya bahasa membangun. Bahasa sudah saya katakan bukan hanya dari mulut. Dari tingkah laku dan perbuatan kita. Dari bahasa-bahasa yang tidak didengar. Tapi didengar oleh banyak orang. Lihat kelakuan kita. Saudara-saudara. Engkau dan aku dapat apa pada pagi hari ini? Mulai hari itu. Pendetanya mengatakan, Chen Jie, namanya Chen Jie, tetap adalah warga University Tonghai. Kita doakan dia supaya dia bertobat. Kita maafkan dia karena banyak yang menciptakan dia demikian. Itu juga kesalahan kita. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Engkau tahu, dalam berapa minggu di MRT tidak ada yang main gini-gini lagi. Matanya semua lihat. Masih ada cencia yang kedua. Nah. Coba kita berbahasa, jangan hanya nik-nik. Gereja harus berbahasa yang positif dan aktif dan kreatif, yang bisa semangatkan orang. Keberadaan GKY Cimone. Ci itu apa? Gak tahu. Jangan tinggal di sini ya, pindah aja. Tanya ya. Kita harus berbahasa GKY Cimone. Saya pernah khotbah di GKI Jembatan 2. Di sampingnya ada jual ember-ember. Pernah lewat? Waktu saya khotbah di sana, saya bilang, kita jangan jadi GKI ember-ember. Karena orang lihat, duluan lihat ember daripada GKI ini. Dulu saya sudah di sana jadi gembala, tuh tahu itu. Itu saya yang bangun tuh besar-besar. Saudara-saudara, saya nasihat-nasihatkan mereka, jangan jadi GKI ember-ember. Kita jadikan GKI yang mulia, yang hormat, yang bermahkota dan berkuasa. Itulah semulanya Tuhan menciptakan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kebenaran firman Tuhan kembali ditegaskan bahwa pakai gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang membangun, dan kebiasaan-kebiasaan yang kadang justru tidak peduli satu dengan yang lain mulai kita ubah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami terus boleh diajar oleh firman Tuhan yang membangun kami, yang membangkitkan semangat kami. Kami sungguh bersyukur. Kami bukan hidup di dalam kesendirian, tetapi di dalam kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa mengangkat kami, membangun kami. Bahkan Engkau memberikan label kepada kami, anak-anak Tuhan. Satu kehormatan, satu kemuliaan bagi kami. Sekalipun kami orang yang berdosa, yang lemah, yang terbatas, namun Engkau mengangkat kami. Tuhan, bahasa-Mu begitu jelas. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kami ingin mewujud nyatakannya dengan tutur kata kami, dengan tingkah laku kami. Kami menyatakan bahasa kasih, bahasa yang membangun, yang peduli satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terus Engkau pakai, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga terus menjadi bagian berkat bagi gereja-gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.